Mitra Bisnis, Kereta Api Indonesia mengurangkan jadwal perjalanan kereta listrik malam hari menuju Bogor dengan alasan tidak menguntungkan. Tapi kita tahu, aktivitas kota metropolitan Jakarta tidak pernah berhenti 24 jam, sehingga pelayanan transportasi kereta api malam hari tetap dibutuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat, Andrian Syah. Pak Andrian, apa komentar Anda soal ini? Saya rasa menurut pendapat kami ya, penghentian jadwal kereta api untuk malam hari khususnya di wilayah Jabodetabek itu bisa dikatakan tidak berpihak kepada masyarakat ya. Artinya kalau kita lihat seharusnya PT KAI itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap angkutan massal ya. Oleh karena itu PT KAI tidak selayaknya berpikir untung rugi yang terlalu dikedepankan. Yang terpenting bagi PT KAI seharusnya adalah bagaimana kebutuhan masyarakat metropolitan ini itu bisa terpenuhi. Kita ketahui bahwa PT KAI setiap tahun itu kan mendapatkan PSO, Public Service Obligation, atau subsidi sebesar kurang lebih sekitar 700 sampai 800 miliar ya. Dan ini seharusnya bisa memberikan manfaat yang optimum bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya PT KAI ini kan infrastrukturnya juga itu telah dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya kebutuhan stasiun, kemudian juga rel ya, dan sebagainya itu disiapkan oleh pemerintah. Fungsi pelayanannya itu harus dikedepankan. Tapi jangan sampai fungsi bisnisnya atau usahanya itu mengalahkan fungsi pelayanan. Jadi kami berpendapat bahwa angkutan malam hari atau jadwal malam hari khususnya di wilayah Jabodetabek itu harus kembali dihidupkan oleh PT KAI. Meskipun okupansi KRL malam hari menuju Bogor itu sangat kurang, Pak? Jadi permasalahannya tidak dilihat semata-mata terhadap aspek usaha atau bisnisnya. Artinya okupansi atau load factor rendah sehingga pelayanan tersebut ditiadakan. Harus dikedepankan oleh PT KAI adalah bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut. Terlepas daripada berapa besar load factor yang ada. Ini pun nantinya apabila kereta api konsisten ya, maka masyarakat juga akan mampu menyesuaikan jadwal mereka. Artinya jadwal itu apabila pada saat-saat peak hours ya, taruhlah misalnya jam-jam 5 sampai dengan jam 8 malam itu peak hour, kereta api penuh. Apabila ada jadwal setelah jam 8 malam, masyarakat itu lama-lama akan menyesuaikan diri. Sehingga mereka bisa memilih keberangkatan atau kepulangan menggunakan kereta api dengan jadwal yang lebih malam. Taruhlah misalnya jam 9 atau jam 10 malam. Tapi Pak, ada pihak berpendapat minimnya penumpang kereta malam hari lantaran tidak ada angkutan umum penunjang ke stasiun. Bagaimana menurut Bapak? Jadi memang ke depan ini angkutan terintegrasi artinya integrated transportation system itu memang harus dikembangkan ya. Dan kereta api juga nggak bisa dia berdiri sendiri. Dan kami menyarankan alangkah baiknya kalau PT KAI itu membuka lahan di wilayah stasiun-stasiunnya itu untuk menjadi station atau terminal-terminal angkutan umum. Kalau dulu kita ketahui bahwa di setiap stasiun kereta api itu sudah pasti ada stasiun angkutan umum ya. Tapi sekarang ini kan sudah jarang. Stasiun kereta api yang juga didampingi oleh stasiun angkutan umum jarang. Oleh karena itu, kita juga mengimbau kereta api ke depan ini dalam menyusun strategi usahanya, itu juga memberikan sarana bagi angkutan umum, khususnya angkutan jalan maksudnya ya. Sehingga dengan demikian, maka pada saat masyarakat itu turun dari kereta api, itu tersedia armada angkutan jalan lanjutan. Dan ini kan tidak bisa dibiarkan sendiri, artinya harus difasilitasi. Kan? Oleh karena itu ya, mungkin kebijakan atau juga rencana kerja bisnis plan-nya itu harus dimasukkan sistem integrated transportation ini. Selain itu, minimnya penumpang kereta malam hari juga lantaran kurangnya sosialisasi dari pihak KAI terkait jadwal malam. Bagaimana Bapak melihatnya? Benarkah sosialisasinya masih minim? Memang sosialisasi itu dirasakan minim ya. Dan yang kedua adalah komitmen atau kesinambungan pelayanan. Jadi memang kita ketahui apabila angkutan umum khususnya ya, itu memang akan mengalami saat-saat yang load faktornya itu rendah. Terutama pada saat dia merintis. Jadi kalau saat dia merintis, otomatis load faktornya itu akan rendah. Namun lama-kelamaan masyarakat akan menyesuaikan sendiri sehingga load factor ini lama-kelamaan akan tumbuh ya. Nah disinilah fungsi perusahaan untuk mengatur supaya terjadi subsidi silang. Artinya pada saat dia peak hours itu bisa mensubsidi kondisi pada saat load faktornya turun. Jadi muatan pada saat taruhlah peak hours jam 5 sampai jam 7 itu bisa memberikan pendapatan untuk mensubsidi jadwal yang jam 8 sampai jam 12 malam misalnya. Memang itu suatu hal yang perlu disusun strategi bisnisnya. Tapi kita harus lihat bahwa ada fungsi khusus dari PT KAI ini, yaitu memberikan pelayanan angkutan massal pada masyarakat. Karena PT KAI ini mendapatkan subsidi, artinya PSO setiap tahun, sehingga ada tanggung jawab dia. Lalu perlukah subsidinya itu ditambahkan, Pak, agar KAI tidak merugi dan masyarakat tetap mendapatkan layanan KRL ke Bogor pada malam hari? Saya rasa perlu, artinya pemerintah juga perlu melihat bahwa subsidi yang diberikan kepada PT KAI ini kan sebenarnya substansinya bukan diberikan kepada perusahaan PT KAI, tapi diberikan kepada masyarakat kecil yang menggunakan jasa layanan kereta api. Masyarakat inilah sebenarnya yang diberikan subsidi. Oleh karena itu ya menurut pendapat kami ya pemerintah harus tetap memberikan subsidi ini. Demikian Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat Andrian Syah, saya Wendy Lim.